Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Disebabkan karena Ustazuna Ustaz Ayub Syafruddin Hafizahullah Ta'ala beliau berhalangan udur karena beliau safar untuk dakwah, maka dalam rangka mengisi kekosongan yang ada, kita akan kembali membaca kitab Aqidati Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, di mana pada pertemuan dan kajian sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan pasal pertama terkait Tauhid Rububiyah, di mana pada pasal ini Al-Musannif Hafizahullah Ta'ala menjelaskan makna dari Tauhid Ar-Rububiyah dan bahwasanya orang-orang musyrikin bil jahiliyah mereka mengikrarkan beriman terhadap Tauhid Rububiyah. Orang-orang musyrikun yang diperangi dan dikafirkan oleh Rasulullah SAW, mereka di atas Tauhid, yakni Tauhid Rububiyah. Mengimani bahwasanya Rabb mereka yang menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil-dalil terkait hal tersebut kathir, sangat banyak. Dan dari sini kita bisa pahami bahwasanya mujarrad al-iqrar bi rububiyah wa bi tauhid rububiyah la yakfi. Mengikrarkan terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyah ini tidak cukup untuk seorang dikatakan sebagai seorang muslim muwahhid ahli tauhid, karena orang-orang musyrikin terdahulu pun mengikrarkan hal tersebut dan mereka masih saja diperangi dan dikafirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka walaupun mengikrarkan tauhid rububiyah, mereka terjatuh di dalam kesyirikan dalam masalah tauhidul ibadah. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini pula bisa kita petik faedah terdapat di dalam penjelasan ini bantahan kepada orang-orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la rabba illallah, la khaliqa illallah, la qadira ala al-ikhtira illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mampu untuk mengadakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tafsir yang batil, yang salah terhadap kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya seorang muslim atau seseorang masuk ke dalam al-Islam. Karena kalau seandainya makna dari la ilaha illallah semata-mata mengimani Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, Allah sang pemberi rezeki, tentunya hal yang seperti ini akan mudah diucapkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu karena sama sekali tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Naam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman, yakni orang-orang musyrikun, mereka beriman di dalam rububiyah illa wahum musyriku, namun mereka berbuat syirik, yakni di dalam al-ibadah. Maka ini khulasah dari pembahasan yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah itu, beliau membawakan pasal kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hafizah al-faslu tsani, pasal yang kedua terkait pembahasan rububiyah. Mafhum kalimat Rabb fil Qur'ani was sunnah wa tasawwuratil umami dhalalah. Pasal kedua adalah terkait dengan pemahaman kalimat Rabb di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Begitu pula gambaran-gambaran umat-umat yang sesat. Al-awwal, mafhum kalimat Rabb fi al-kitab was sunnah. Pemahaman dari kalimat Ar-Rabb di dalam al-kitab was sunnah. Ar-Rabb fil asli masdaru rabba yarubbu. Bimakna nasya asyai'a min halin ila halit tamam. Rabb secara dasarnya merupakan masdar dari fi'il rabba yarubbu, yang maknanya adalah mengembangkan sesuatu dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik, lebih sempurna. Ini maknanya secara bahasa. Sehingga dari sini kita pahami Allah adalah Rabbul Alamin. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang mengembangkan semua yang ada dari satu kondisi ke kondisi yang lebih sempurna. Pemathalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbnya manusia. Maka di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengembangkan kondisi manusia dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih sempurna. Karena manusia ketika lahir tercipta dari nutfah, kemudian berkembang menjadi mudghah. Kemudian setelah itu lahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak mengerti apa-apa, dalam kondisi fisik yang lemah. Tapi berjalannya waktu, manusia setelah itu berkembang, bisa berjalan, bisa beraktivitas sendiri. Terus seperti itu sampai pada keadaan atau tingkatan sempurna mereka. Qala yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbahu. Dikatakan rabbahu wa rabbahu wa rabbahu. Maknanya mutaqarib, hampir sama. Falabbu rabb masdarun musta'arun lil fa'il. Maka lafaz rabb adalah masdar yang digunakan untuk fa'il. Masdar yang memiliki makna fa'il. Wala yuqalu ar-rabbu bil itlaq illa lillahi ta'ala al-mutakaffil bima yuslihu al-mawjudat. Dan tidak diitlakan kalimat ar-rabb secara mutlak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menanggung segala sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan untuk makhluk-makhluk yang ada. Sehingga dari sini kita pahami pengitlakan ar-rabb itu tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh, misalkan kita menamai punya anak misalnya Arab. Ini tidak boleh. Karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang boleh digunakan untuk menamai makhluk, dan ada yang tidak boleh digunakan untuk menamai makhluk. Misal contoh nama-nama yang boleh digunakan untuk menamai makhluk dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aziz misalnya. Boleh. Karena dari makna aziz, di antara maknanya adalah perkasa. Al-aziz, yakni zat yang maha perkasa. maka makhluk pun memiliki keperkasaan. Tapi tentunya sesuai dengan kadar dan kondisi makhluk itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala min asma'ihil qawi. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi, Zat yang Maha Kuat. Makhluk pun ada yang qawi, kuat. Makhluk juga ada yang qawi, kuat, tapi kekuatannya sesuai dengan kondisi makhluk tersebut, tidak akan mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah juga adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim, yang penyayang. Di antara makhluk ada juga yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin beliau rauf, lembut dan rahim, penyayang. Ini di antara nama-nama yang boleh disematkan kepada makhluk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada nama-nama yang tidak boleh makhluk menamai dirinya dengannya. Contoh misalkan Allah. Allah. Karena makna dari Allah yakni al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Maka tidak boleh untuk seorang menamai anaknya dengan Allah. Karena makna yang terkandung di dalamnya tidak pantas untuk disematkan kepada makhluk. Makhluk tidak berhak dan tidak boleh untuk disembah. Naam. Di antaranya pula adalah Ar-Rab. Ar-Rab pun seperti itu. Ar-Rab, yakni Rab yang maha sempurna, tidak boleh diitlakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur seluruh alam semesta, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengadakan, ia menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari ucapan beliau hafizallahu taala. Nahwu qawlihi contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Rabb seluruh alam semesta. Maka yang seperti ini tidak boleh diitlakkan atau diberikan kepada selain Allah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan Rabb ayah-ayah atau nenek-nenek moyang kalian yang terdahulu. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan. Dan tidak diberikan kepada selain Allah kecuali dalam bentuk mudhaf. Dimudhafkan dan sifatnya terbatas. Artinya seorang terkadang disematkan padanya Rabb, tapi tidak secara mutlak dengan alif lam yaitu Ar-Rabb, Sang Rabb. Karena Ar-Rabb di sini secara makna bahasa Arab itu mengandung kesempurnaan Ar-Rabb, Sang Rabb yang maha sempurna. Sang Rabb yang memiliki rububiyah kamah. Adapun Ar-Rabb, yakni pengitlakan lafadz Ar-Rabb dengan idhofah, dengan diidhofahkan dan sesuai dengan kondisi makhluk, maka yang seperti ini boleh. Kama yuqal Rabbu ad-dar. Rabbu dar, yang punya rumah. Misalnya, Bulan Rabbu dar. Man Rabbu? Ketika ditanya, ini rumah siapa? Rumah ini pemiliknya siapa? Bulan. Bulan Rabbu dar. Si Bulan adalah yang memiliki rumah ini. Maka ini boleh. Atau Liman hadhihi naqah? Milik siapa unta ini? Man Rabbuha? Siapa Rabbnya? Yakni Rabb dari unta ini. Maka ada seorang menjawab Rabbuha Zaid. Yang punya adalah si Zaid. Yani secara idhofah. Diidhofahkan namun tidak secara mutlak. Hanya diidhofahkan pada hal-hal tertentu. Nah. Warabul faros. Begitu pula contohnya. Rabbul faros yang punya kuda. Karena makna dari Rabb itu adalah diantaranya maknanya adalah sahib yang punya. Yakni sahibaha. Yakni maksudnya adalah sahib yang punya. Rabbu dar, Rabbul faros artinya yang punya rumah, yang punya kuda. Wa minhu qawluhu ta'ala hikayatan an Yusuf alaihi salam. Di antara contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang Yusuf. Udhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ingatkan diriku di sisi tuanmu. Dia punya tuan dengan sebutan Rabb. Rabbuk. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun syaitan melalaikan dirinya dari mengingatkan kepada tuannya yang punya. Naam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala irji' ila rabbik. Beliau berkata, kembalilah kepada tuanmu. Rabbmu, yakni maksudnya tuanmu. Maka Rabb ini boleh diitlakkan kepada makhluk, namun dengan mudhaf, diidhafahkan, dan tidak secara mutlak sempurna. Dan juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kalian, maka dia memberikan minuman kepada tuannya dengan khamr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi dhalatil ibil, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang unta yang hilang, hatta yajidaha rabbaha, sampai unta tersebut ditemukan oleh Rabb-nya, yakni yang punya. Sehingga pengitlakan kata Rabb ini boleh diberikan kepada makhluk, namun sifatnya mahdudah, terbatas. Tidak boleh diitlakan dengan alif lam, ar-Rabb, manir Rabb, fulan, tidak boleh. Kalau diitlakan dengan ar-Rabb, pakai alif lam, ar-Rabb, maka itu hanya disematkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fatabayyana bihadza anna Rabb yutlaqu 'ala Allahi mu'arrafan wa mudhafan. Maka dari sini jelas bahwasanya lafaz Rabb diitlakkan kepada Allah secara mu'arrafan, dimakrifatkan, ada alif lamnya. Maka yang seperti ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ar-Rabb itu tidak boleh diberikan melainkan kepada Allah semata. Wa mudhafan, dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diidhafahkan dengan susunan mudhaf, mudhafun ilaih, seperti Rabbul Alamin. Ini susunannya mudhafun wa mudhafun ilaih. Fayuqalu ar-Rabb au Rabbul Alamin au Rabbun Nas, wala yutlaqu kalimatu Rabb ala ghairillahi illa mudhafatan. Dan tidak diitlakkan lafaz Rabb kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam bentuk idhofah, yakni harus dalam bentuk susunan mudhof, mudhofun ilaih, karena ditinjau dari isi maknanya. Misal contohnya Rabbud Dar wa Rabbul Manzil wa Rabbul Ibil. Contohnya seperti Rabbud Dar, Rabbnya dar, rumah, maksudnya yang punya rumah, pemilik rumah. Rabbul Manzil, yang punya rumah. Rabbul Ibil, yang punya unta. Naam. Wa ma'na Rabbul Alamin aw wa ma'na Rabbil Alamin, dan makna dari Rabbil Alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bi ni'amihi wa bi irsali rusulihi wa inzali kutubihi wa mujazihim ala a'malihim. Dan makna dari Rabbul Alamin kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah yakni yang menciptakannya, yang mengatur, memilikinya, yang memberi kemaslahatan kepada mereka, yang menjaga, mentarbiyah mereka dengan kenikmatan-kenikmatannya, baik itu dengan pengutusan para rasul atau menurunkan kitab-kitab serta membalas mereka atas amalan-amalan mereka. Qala al-'Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna rububiyyah taqtadhi amra al-ibad wa nahyahum wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi wa musii'ihim bi isaatihi. maka ar-rububiyah, kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memiliki kerububiyahan, hal ini mengkonsekuensikan diperintahkannya hamba dan dilarang, serta membalas orang-orang yang baik di kalangan mereka dengan kebaikannya, serta membalas isaah mereka, orang-orang yang jelek di antara mereka, dengan perbuatan jelek mereka. Maka ini di antara konsekuensi ketika seorang memahami bahwasanya Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, mengkonsekuensikan dari situ dia hanya patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah makhluk, perintah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ditaati selama tidak ada penentangan dan kontradiksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, atasan kita, bos kita, ketika hal tersebut di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Kenapa harus kita mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah siapapun? Karena yang menciptakan kita Allah, yang memberikan kenikmatan kita Allah. Semua yang kita dapatkan itu semua Allah yang memberi. Bahkan kenikmatan-kenikmatan atau sesuatu yang kita dapatkan melalui atasan kita misalnya, itu pun Allah Subhanahu wa taala yang memberi pada hakikatnya melalui perantara orang tersebut. Sehingga segala macam kenikmatan yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya seorang itu hanya tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah siapapun. Walaupun itu perintah orang tua sekalipun. Walaupun itu perintah orang tua sekalipun. Orang yang merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita, ketika perintahnya bertentangan dengan perintah Allah, maka haram hukumnya mentaati orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, yakni orang tua memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu sama sekali tidak memiliki ilmunya, bertentangan dengan ilmu agama, memerintahkan kepadamu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah agama, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati kedua orang tuamu. Kata orang tua, kata itu bapak ataupun ibu, ketika memerintahkan kepada perkara yang haram, haram hukumnya untuk ditaati. Ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memerintahkannya dan kita tidak mentaatinya, bukan berarti kita berbuat durhaka kepada orang tua, tetap hubungan, tetap relasi, tetap muamalah dengan kedua orang tua itu diperbaiki. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf, dengan baik. Naam. Maka ini konsekuensi dari kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasanya Rabb kita yang memberikan kenikmatan kepada kita dengan berbagai macam bentuknya, semata-mata kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak ada sedikit pun dari kenikmatan yang terdapat pada kalian kecuali itu semua dari Allah. Maka konsekuensi dari hal tersebut, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala semata dan menjadikan ketaatan Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada siapapun. Naam. Dan ketika selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan yang selainnya, dengan yang bertentangan dengan syariat Allah, maka hukumnya haram untuk ditaati. Naam. Ini sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Hadhihi haqiqatu rububiyyah. Ini adalah hakikat dari kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata al-musannif, as-sani yang kedua, mafhum kalimat rabb fi tasawuratil umamid dhalah. Yang kedua adalah pemahaman kalimat rabb di dalam penggambaran umat-umat yang sesat. Kata al-musannif, khalaqallahu al-khalqa mafturina 'ala tauhid. Wa ma'rifati rabb al-khaliq subhanahu kama qala ta'ala, فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk dalam keadaan di atas fitrah untuk mengikrarkan tauhid. Artinya, makhluk pada dasarnya mereka tercipta dengan kondisi yang murni di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengetahui Rabb-nya, penciptanya Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'qim wajhaka lid-din hanifa. Maka tegakkanlah niatmu, luruskanlah niatmu. Al-wajh huna maknanya adalah al-qasd. Al-wajh. Wajh itu di dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan wajah, sebagaimana kita pahami, sehingga wajah ini pada dasarnya ini kata serapan dari bahasa Arab. Al-wajh, wajah. Itu bahasa Arab aslinya. Atau al-wajhu itu dimaknakan dengan al-qasdu wan niyyah. Niat. Faqim wajhaka artinya, maka luruskanlah niatmu untuk agama yang hanif, yakni agama tauhid. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di mana agama yang hanif, agama tauhid adalah agama yang sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia di atasnya. Sehingga tauhid pada hakikatnya, ajaran tauhid adalah ajaran yang selaras dengan fitrah, selaras dengan dasar penciptaan manusia dan sama sekali tidak bertentangan dengan dasar penciptaan manusia. Adapun kesyirikan, adapun kekufuran, maka itu adalah agama yang tarik, yang muncul belakangan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya manusia sejak Nabiullah Adam sampai pada kurun waktu 10 abad, mereka pada dasarnya di atas tauhid. Mereka pada dasarnya di atas tauhid. Walaupun di dalam kurun waktu tersebut terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, namun belum sampai pada batasan kesyirikan. Mereka masih pada agama murni mereka, yaitu agama tauhid. Muncul awal-awal kesyirikan yaitu pada kaumnya Nabi Nuh. Ketika orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dibesarkan, tokoh-tokoh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh itu meninggal secara bersamaan atau berdekatan waktunya. Sehingga masyarakat ketika itu, masyarakatnya kaumnya Nabi Nuh, merasa kehilangan berat. Dan dalam rangka untuk mengenang mereka, dibuatkan semacam patung, monumen, yang diletakkan di tempat-tempat mereka sering bermajelis. Yang niatnya dasarnya adalah baik. Niatnya untuk sebagai tazkir, sebagai bentuk pengingat mereka bahwasanya mereka memiliki tokoh besar yang membimbing, mengarahkan, membangun negeri ini. Niatnya baik, tapi syaitan tahu. Syaitanlah yang memberikan waswas seperti itu. Syaitan tahu bahwasanya ini nanti ke depannya walaupun harus jauh-jauh hari itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Akan muncul dari situ keyakinan-keyakinan khurafat. Keyakinan-keyakinan khurafat ketika dibuat semacam monumen atau patung-patung. Walaupun tidak langsung kejadian kesyirikan tersebut. Tapi yang namanya syaitan memiliki, barakallahu fikum, target di dalam penyesatannya. Walaupun itu harus dengan jangka waktu yang panjang, tapi syaitan dalam hal ini pintar untuk menyesatkan manusia. Maka ketika ada waswas seperti itu, kaumnya mengikuti, yakni kaumnya Nabi Nuh mengikuti ide-ide seperti itu. Dan dari sini, yakni dari kisah atau sepenggal kisah ini, kita bisa petik faedah bahayanya bid'ah di dalam hal agama. Walaupun bid'ah dianggap itu perkara yang remeh, ataupun dianggap pada dasarnya itu tujuannya baik, mengandung kebaikan menurut sebagian orang. Tapi ketika hal tersebut tidak diturunkan wahyu padanya, tidak ada bimbingannya dari para nabi dan para rasul, maka walaupun niatnya atau maksud dari munculnya kebid'ahan tersebut baik, maka pasti akan berembet kepada sesuatu yang jelek. Walnaburib lidhalika masalan. Contoh kita ambil apa yang mereka sebut dengan Maulidun Nabi. Maulid An-Nabi. Yang niat tujuan mereka adalah semata-mata untuk mengingatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka memiliki nabi, bahwasanya mereka itu memiliki bimbingan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadakan acara tahunan yang mereka sebut dengan Maulid An-Nabi. Niatnya lurus, niatnya baik. Tapi perlu diketahui bahasanya yang namanya kebid'ahan, walaupun niat dan tujuannya baik, pasti dari kebid'ahan tersebut akan merembet kembali kepada sesuatu yang buruk. Karena kalau seandainya kebid'ahan itu baik, perkara yang mereka buat itu baik, tentunya akan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hal tersebut disia-siakan dan tidak diperintahkan. Karena perkara yang baik, perkara yang jelas membawa maslahat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan. Tidak mungkin sesuatu yang membawa kemaslahatan untuk makhluk, tapi Allah tidak bimbingkan, tapi Allah tidak wahyukan kepadanya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingkan secara khusus atau secara umum. Secara khusus atau secara umum. Nah, baik itu dalam urusan ibadah mereka, Allah bimbingkan secara khusus. Pemasalan contohnya, kaifiatus salat. Ada tata caranya, ada wahyunya, ada bimbingannya. Atau, dalam urusan-urusan dunia sekalipun, ada bimbingannya. Diperintahkan untuk seorang muslim itu bersemangat dalam perkara-perkara dunia yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kalian. Tapi dalam urusan agama, ketika tidak ada bimbingan sama sekali, dan walaupun dianggap sebagai kebaikan, maka pasti kembalinya kepada kejelekan. Wa nara, dan kita perhatikan pada acara-acara seperti itu muncul kemungkaran-pengemungkaran. Al-ikhtilat, musik, begitu pula barakallahu fikum sampai pada bahasan al-akadzib. Kedustaan-kedustaan yang muncul di tengah-tengah acara tersebut mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir. Ruhnya beliau alaihi salatu wasallam hadir di tengah-tengah acara Maulid. Dan orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka digelari dengan habaib mengatakan, membuat kedustaan kepada umat, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Akadzib, kedustaan. Naam. Dan sampai pada batasan kesyirikan billahi azza wajal. Sehingga sekali lagi, yang namanya kebid'ahan pasti akan kembali kepada kejelekan. Oleh karena itu kata para ulama, al-bid'atu baridul kufri. Begitu juga yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Ketika membuat sebuah monumen, sebuah patung, yang niatnya bagus, niatnya baik, untuk mengingatkan tokoh-tokoh agama mereka, membimbing mereka, agar mereka semangat ibadah. Mereka tidak melupakan tokoh-tokoh besar mereka yang membimbing mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Namun lambat laun justru monumen ini, patung ini berubah menjadi berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dari situ Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam untuk memurnikan tauhid kembali, untuk memurnikan umat agar mereka mau kembali kepada fitrah mereka. Al-muhim di sini yang ingin dijelaskan bahwasanya tauhid adalah agama fitrah. Tauhid adalah agama yang selaras dengan jati diri manusia. Naam. Namun ketika seorang itu menolak fitrah, menolak tauhid, maka menunjukkan fitrah mereka telah menyimpang atau telah rusak. Naam. Wa illa ketika seorang itu masih murni jiwanya, tidak terintervensi dengan pemikiran-pemikiran sesat, maka akan sangat mudah sekali untuk seorang itu menerima ajaran tauhid karena pasti selaras dengan tabiat dasarnya, selaras dengan barakallahu fikum fitrahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian sama sekali terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tauhid adalah fitrahnya manusia dan pasti semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Namun yang menjadikan mereka menolak tauhid, menyimpang dari tauhid adalah kondisi dan lingkungan. Sebagaimana kata Rasul, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang merubah seorang anak yang asalnya bersih, murni, berubah menjadi seorang Yahudi, berubah menjadi seorang Nasrani, atau berubah menjadi seorang Majusi. Yang merubah mereka menjadi menyimpang di antara faktor terbesarnya kata Rasul adalah lingkungan. Sebutkan secara khusus di sini adalah orang tua. Kemudian qala al-musannif wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alasta bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Adam, dari manusia, melalui punggung-punggung mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan mempersaksikan mereka atas diri-diri mereka, berupa kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Qalu bala. Mereka menjawab, yakni manusia, bala. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar mereka atau agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat sesungguhnya kami dari perkara ini betul-betul lalai. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada manusia Bani Adam ketika mereka belum diciptakan, yakni belum lahir di dunia, ketika mereka masih terdapat pada sulbi-sulbi orang tua mereka. Mereka sebelum dilahirkan saja, mereka sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tanamkan tauhid kepada mereka. Allah mengambil perjanjian alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah penciptamu? Dan mereka pun mengatakan bala. Naam. Tentu. Dan hikmah dari pengambilan perjanjian ini agar mereka ketika hari kiamat, ketika hari kebangkitan, ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menghitung amalan-amalan mereka, mulai membalas sesuai dengan kadar amalan mereka yang melakukan kebaikan, mentauhidkan Allah di atas sunnah, maka akan dibalas dengan al-jannah. Dan yang menyimpang dari tauhid, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka, Ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan fasul qiyamah, melakukan pembalasan amalan-amalan, sudah tidak ada alasan lagi. Sudah tidak ada alasan lagi ketika mereka melakukan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas mereka. Baik itu sebelum mereka lahir, bahkan setelah mereka lahir pun Allah masih menegakkan hujjah kepada mereka, yaitu dengan irsalur rusul, dengan pengutusan para nabi, dengan pengutusan para rasul yang mengingatkan kepada mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peringatan, dan mereka meninggal dalam keadaan kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan lagi untuk mereka mengelak dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.